Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa li Ahmad min hadith ibn Amr man radadhu at-tayratu an hajatihi faqad ashraq. Sudah? Sampai? Habis? Selesai? Jadi, berarti lupa mengindahkan tandanya. Baik, berarti kita masuk kepada bab yang baru dalam kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab Maja'a Fit Tanjim. Maja'a Fit Tanjim, apa yang datang dari dalil-dalil, riwayat-riwayat, ayat-ayat yang menunjukkan haramnya tanjim, ilmu perbintangan. Hanya saja ilmu perbintangan yang dimaksud adalah ilmu taksir, bukan ilmu tasyir. Karena Ilmu nujum ada dua. Yang satu ilmu at-tasyir, tasyir dari kata sayir, perjalanan bintang-bintang, ilmu tasyir namanya. Ta sin ya, kemudian ya lagi, baru ro, tasyir. Adapun yang kedua, ilmu ta'sir. Ta'sir. Ta, kemudian hamzah, kemudian sa, titik tiga. Fauqiyah. Kemudian ya, kemudian ro, ta'sirun. Yang maknanya pengaruh bintang-bintang. Baik. Maka kita lihat di dalam bab ini dalil-dalil tentang larangan ilmu perbintangan. Dan apakah larangan itu mengenai kedua-duanya, ilmu tasyir dan ilmu ta'sir, atau hanya ilmu tasyir saja tetapi tidak ilmu ta'sir, atau sebaliknya larangan itu larangan ilmu ta'sir saja bukan ilmu tasyir. Kita lihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan makna at-tanjim. At-tanjim secara bahasa memang dari kata najmun, memang dari kata najm bintang, tanjim ilmu bintang atau ilmu perbintangan. Kata Syekhul Islam, huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyah ala hawadithil ardiyah. Ilmu perbintangan yang dilarang adalah istidlalu bil ahwalil falakiyah, berdalil dengan perjalanan bintang-bintang untuk menunjukkan kejadian-kejadian di muka bumi. Ini kata Syekhul Islam. Istidlal bil ahwalil falakiyah, berdalil dengan perjalanan falak. Falak itu semua yang ada di atas galaksi, bintang-bintang, planet-planet, itu falakiyah. Berdalil dengan apa yang terjadi di atas sana untuk menunjukkan apa yang terjadi di muka bumi. Baik, kalau ini definisinya, ilmu ta'sir atau ilmu tasyir? Ini satu, ini dua. Yang pertama apa yang kedua? At-tasyir satu, at-ta'sir dua. Ayuhuma al-maqsud? Satu atau dua? Karena enggak kedengaran suaranya, tangannya aja. Gini apa gini? Naam. Baik. Yang kedua, yaitu ilmu ta'thir, pengaruh bintang-bintang di muka bumi. Ini yang dilarang. Adapun yang kedua, ucapan Khattabi rahimahullahu taala, ilmu nujumul manhiyyi anhu. Tadi kan Syekhul Islam menyatakan ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang dilarang adalah yang dikatakan berdalil dengan perjalanan bintang-bintang untuk menunjukkan apa yang terjadi di muka bumi. Itu yang dimaksud. Kalau Khattabi mengatakan ilmu nujumul manhiyyi anhu, ilmu perbintangan yang dilarang adalah ma yadda'ihi ahlut tanjim, yaitu ilmu yang diaku-aku oleh golongan para munajjimin, min ilmil kawain wal hawadis, dari ilmu tentang kejadian-kejadian, wal hawadis, dan apa-apa yang terjadi, allati sataqa fi mustaqbaliz zaman, yaitu kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Ka'awqati hububir rih, seperti kapan waktu bertiupnya angin. Wa maji'il matar, kapan waktu turunnya hujan. Wa taghayyurul as'ar, kapan perubahan harga pasar. Wah, apa hubungannya harga pasar dengan bintang? Ya itulah mereka keanehannya. Wa ma fi ma'naha min al-umuri allati yaz'umun annaha tudrak ma'rifatuha bisair al-kawakib fi mahariha fi majariha, dan lain-lain dari perkara-perkara yang yaz'umun, yang mereka anggap dengan batil, annaha tudrak, bahwa itu bisa dipaham dan bisa diketahui. Tudrak ma'rifatuha, bisa didapat pengetahuannya, bimasiril kawakib, dengan perjalanan bintang-bintang, fi majariha, di peredaran-peredarannya. Wa istimauha wa iftiraquha, dan juga bisa dilihat, kata mereka yaz'umun, dengan istimauha wa iftiraquha, dengan bersatunya atau bercerainya bintang-bintang. Kalau bintang ini dan bintang itu sama-sama keluar, ini istima' namanya, keluar dua-duanya. Atau berpisah, bintang ini keluar, bintang ini enggak. Atau sebaliknya, yang ini yang keluar, yang itu yang enggak. Itu berpisah. Nah, menurut mereka, dengan munculnya bintang-bintang atau terbenamnya bintang-bintang, dengan berkumpulnya bintang-bintang atau bercerainya bintang-bintang, dengan perjalanan bintang-bintang tersebut, bisa menebak apa yang akan terjadi. Bisa menebak akan hujan, bisa menebak akan datang angin kencang, bisa menebak ini dan itu. Laha ta'thirun, menurut mereka ada ta'thir, ada pengaruh. Yadda'una sama dengan yaz'umun. Yadda'un sama dengan yaz'umun. Apa maknanya dua kata ini? Mengaku-ngaku. Tetapi biasanya kalau mengaku-ngaku dengan kalimat yaz'umun atau yadda'un, itu mengaku-mengaku dengan kediba. Idda'a kediban. Mengaku-ngaku tapi dengan kedustaan. Ingat, kalau bukan dusta atau bukan sengaja untuk dusta, itu enggak dikatakan dengan yaz'umun. Dia mengaku-ngaku begini, begini, begini. Itu yaz'umun. Padahal enggak. Baik, kembali kepada kitab. Yadda'una, mereka mengaku-ngaku kadiban, anna laha ta'sir, bahwasanya perjalanan bintang-bintang tadi punya ta'sir, punya pengaruh, fis sufliyat, pada apa-apa yang ada di bawah. Sufliyat dari kata sufla, lawannya apa? Uluwiyat, dari kata ulu, di atas. Wahada minhum tahakkumun alal ghaib, dan ini dari mereka merupakan tahakkum alal ghaib. Makna tahakkum menebak-nebak. Tahakkum menebak-nebak. Berarti barakallahu fiikum, mereka menebak-nebak ilmu al-ghaibi. Mereka menebak-nebak ilmu yang ghaib, yang dia tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, seluruh manusia tidak tahu. Tetapi ada sekelompok orang yang menebak-nebak, nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Dari mana kamu tahu? Dari bintang ini, bintang ini, bintang ini. Fahadha kizibun, itu kedustaan. Oleh karena itu disebut dengan yaz'umuna, mengaku-ngaku dengan dusta bahwa bintang-bintang tadi memiliki pengaruh terhadap apa yang ada di bawah. Istilah mereka alamul ulwi lahat ta'sir fi alamis sufli, atau al-ulwiyat tu'assiru as-sufliyat. Apa tadi sufliyat? Yang di bawah, di bumi. Bumi enggak datar. Ada gunungnya, ada lembahnya, ada apa lagi? Bumi. Yang di atas, bintang-bintang, bulan, meteor, langit, matahari, planet-planet, segala macam. Ini uluwiyat. Wahum yaz'umun, yaz'umun ay yadda'una kadhiban, mengaku-ngaku dengan dusta, anna harakatul uluwiyat, gerakan-gerakan, peredaran-peredaran yang di atas sana mempengaruhi dengan apa yang terjadi fis sufliyat. Wahada kadhibun, dan tentunya itu kedustaan dari mereka, sehingga mereka mempelajari bintang-bintang untuk melihat pengaruhnya pada apa yang ada di bumi. Berarti yang dilarang adalah ilmu ta'sir alal qawlaini. Yang dilarang adalah ilmu ta'sir menurut dua pendapat ulama. Yang pertama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua Al-Khattabi. Wa hadha minhum tahakkumun alal ghaibi wa ta'ati li'ilmin qad ista'thara Allah bihi. Berarti mereka saling memberi atau saling mengajarkan ilmu yang sesungguhnya itu ilmu khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamul ghaiba siwahu, enggak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali dia. Dan termasuk hal ghaib adalah apa yang akan datang. Termasuk hal ghaib adalah apa yang akan terjadi besok. Madza taksibu ghadan, itu ghaib. Kita masuk pada ucapan musannif rahimahullahu taala. Wa huwa syaikh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin, Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk tiga perkara. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara. Zinatan lis-sama, pertama perhiasan bagi langit. Warujuman lisyayatin, kedua untuk melempar setan-setan, jin-jin jahat. Yang ketiga, wa alamat yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda untuk mendapatkan bimbingan arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik, siapa yang menafsirkan bintang-bintang untuk selain itu, akhta'a, maka dia salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia berarti menyia-nyiakan bagiannya nanti di akhirat. Menyia-nyiakan bagiannya. Wa takallafa ma la ilm lahu biha, ma la ilma lahu bihi, dan dia berarti memberat-beratkan apa yang dia tidak punya ilmunya. Intaha. Selesai ucapan Qatadah rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah menciptakan bintang-bintang karena tiga perkara. Kalau ada yang menakwilkan bintang-bintang untuk selain tiga perkara ini, maka dia telah salah, dan dia berarti menyia-nyiakan bagiannya di akhirat nanti, dan dia berarti memberatkan dirinya dengan ilmu yang dia tidak tahu dan dia tidak mampu. Wa takallafa, memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang dia enggak punya ilmunya. Baik. Yang pertama, zinatan lisama, perhiasan langit. Apa ayatnya? Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah hiasi langit-langit dengan masabih, yani bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia, bintang-bintang juga, rujuman lisyayatin, pelempar-pelempar setan. Taib, dalil yang kedua tentang pelempar setan selain ayat ini, surat apa? Surat Al-Jin. Bahwa jin-jin tadi berkata, wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu, kata jin-jin tadi, kami pernah duduk-duduk di tempat tinggi di langit untuk mencuri pendengaran, untuk mencuri pendengaran para malaikat-malaikat yang berbicara. Tetapi sekarang, siapa yang mendengarkannya di sana, yajidlahu shihaban rasada, dia mendapatkan lemparan-lemparan. Shihab rasada, bintang yang dilempar, yang biasanya mereka bilang meteor, bintang jalan. Pernah lihat? Siapa pernah lihat bintang jatuh? Man yara, siapa yang melihat bintang jatuh al-barihah tadi malam? Gak ada? Gak ada yang pernah lihat? Baik. Kalau engkau melihat bintang seperti jatuh, berjalan begitu, itu sedang melempar setan. Anehnya, orang-orang bodoh di luar Islam, kalau ada bintang jatuh berdoa, cepat minta akan dikabulkan. Mintanya kepada bintang lagi, pada bintang yang jatuh. Ada bintang jatuh, doa. Berarti doanya pada siapa? Pada setan-setan yang dilempar tadi. Ketika setan dilempar, doa, doanya meminta kepada bintang-bintang. Fahada jahlun baqi', kebodohan yang mengakar. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-syayatin. Yang ketiga, wa alamat yuhtada biha, sebagai tanda-tanda agar mereka terbimbing ke arah yang benar dalam perjalanan. Apa dalilnya? wa'alamat wa bin najmihum yahtadun, dan menjadi tanda-tanda, kata Allah. Bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Yang dimaksud terbimbing ke arah-arah yang benar. Ini bintang menunjukkan arah timur, ini bintang menunjukkan arah barat, ini bintang menunjukkan arah utara, ini bintang menunjukkan arah selatan, ini bintang ila akhiri. Hanya itu. Tidak ada kemudian tanda-tanda hujan akan turun, tanda-tanda angin akan bertiup, tanda-tanda harga di pasar mau naik. Harga di pasar mau naik, lihatnya ke bintang-bintang. Fahada barakallahu fikum, ilmu yang dilarang. Ilmu perbintangan yang dilarang. Orangnya disebut munajjim. Dari kata najm, tukang menebak-nebak sesuatu dengan melihat bintang. Munajjim. Terjemahan bahasa Indonesianya ahli nujum. Persamaan katanya dukun. Ya, oh lihat bintang ini, bintang itu. Kamu lahir tahun berapa? Bulan apa? Bulan September. Oh berarti ketika bintang itu muncul, September itu bintangnya Virgo yang muncul. Kalau Virgo berarti kamu nanti nasibnya akan begini, akan begitu. Kahin. Itu namanya kahin, dukun, menebak-nebak nasib seseorang. Alhamdulillah, rata-rata orang-orang Indonesia kalau disebut ahli nujum artinya dukun. Wah, ahli nujum itu. Ya, ini dukun-dukun yang menebak nasib seseorang dengan melihat bintang-bintangnya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. وهذا الأثر علقه البخاري. Asar dari Qatadah ini dikomentari oleh Imam Al-Bukhari yang menukilnya. Artinya beliau meriwayatkannya secara muallaq, hanya dijadikan sebagai judul saja. Wa akhrajahu Abdul Razzaq wa Abd Ibn Humaid dan Ibn Jarir dan Ibn Munzir dan lain-lain mereka. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan pula barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab An-Nujum. Dari Qatadah juga. Lafadznya agak berbeda sedikit tapi mirip. Innama ja'alallahu hadhihi an-nujum li thalathi khisal. Sesungguhnya Allah menjadikan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Ja'alaha zinatan lis-sama. Allah jadikan bintang-bintang sebagai perhiasan langit. Wa ja'alaha yuhtada biha, dan dijadikannya sebagai tanda arah. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, dan dijadikannya sebagai pelempar-pelempar setan. Faman ta'ata fiha ghairu dzalik faqad khala bi ra'yih. Siapa yang mempelajari atau siapa yang mengajarkan padanya selain itu, berarti dia berbicara dengan ra'yunya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Wa akhta'a hawwahu, dan dia telah kehilangan bagiannya. Wa adha'a nasibahu, menyia-nyiakan bagiannya. Wa takallafa ma la 'ilma lahu bih, dan dia berarti memberatkan dirinya dengan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Wa inna nasan jahala, dan sesungguhnya ada beberapa orang yang bodoh. Bi amrillahi, tentang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ahdathu fi hadhihi nujumi kahanatan. Ada di antara manusia yang bodoh menjadikan bintang-bintang untuk perdukunan. Untuk perdukunan. Al-kahana. Berarti al-kahana, sebagaimana pernah dibahas, al-kahana intinya adalah menebak sesuatu yang gaib. Inti dari perdukunan adalah menebak-nebak sesuatu yang gaib. Dengan cara apapun, menebak-nebak yang gaib itu adalah perdukunan. Itu adalah kahanah. Apakah menebak-nebaknya dengan kartu? Dikocok kartunya, kamu suruh ngambil, kemudian dibaca, oh kamu bakal begini, kamu bakal. Itu juga dukun. Atau dengan toiron, dengan burung. Burung jalak atau burung gelatik atau burung apa saja, ditaruh di kandang burung, kemudian dia punya kartu, nanti burung itu yang akan mengambil kartunya. Ini seorang datang bertanya tentang nasibnya besok. Coba wahai burung, ambillah kartu nasib orang ini. Diambil, burungnya keluar air. Emang udah diajarin begitu? Dibaca. Sama saja, itu juga perdukunan. Ada yang dengan bintang-bintang. Ada yang dengan bintang. Apakah dengan melihat bintang-bintang, atau melihat bintang-bintang ketika dia lahir, atau bintang-bintang ketika dia dewasa, atau bintang-bintang ketika dia tanya? Itu semua perbintangan. Ketika dia tanya ke dukun itu, dukun langsung melihat ke langit. Oh, ini bintangnya begini, bintangnya begitu, berarti kamu begini. Itu juga perdukunan. Atau lahirnya, kamu lahir bulan apa? Bulan ini, oh berarti kamu Pisces bintangnya. Jadi ketika kamu lahir, bintang itu muncul. Ada bintang yang setahun sekali keluarnya. Ada bintang yang keluarnya sekian waktu sekali. Itu mereka mempelajari itu. Tetapi untuk melihat pengaruh pada seseorang. Berarti kamu bakal begini, kamu bakal begitu. Kamu punya sifat begini, punya sifat begitu. Ataupun dengan ramal. Ramal adalah batu-batu. Kerikil-kerikil. Dia ambil, dia hitung, dia turunkan, dia angkat, dia segala macam. Atau mereka akan menebaknya dengan tongkat sakti. Waduh. Seperti tongkatnya tukang sihir. Hah? Goyang-goyang gini, kemudian cet digitukan ke kamu, tiba-tiba terlihat seperti kilat. Wah, kamu begini. Mengetuk-ngetuk tongkatnya. Tok, tok, tok, tok. Semuanya menebak. Naam, menebak hal-hal gaib. Semua itu perdukunan. Yang sekarang kita bahas, at-tanjim. Larangan untuk mempelajari ilmu perbintangan. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah kalian melakukan kahanah dengan bintang-bintang, menebak-nebak nasib, menebak-nebak kejadian, menebak-nebak apa yang akan datang, menebak-nebak hal gaib dengan bintang-bintang. Fahadza barakallahu fikum munajjim. Kalau dengan ramal, ramal, tukang ramal. Yang dengan tayr, tatayyur. Yang dengan tarak, tatarruk. Tarak namanya. Qala selanjutnya barakallahu fikum, dikatakan oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, innan nasan qad al-jahala, beberapa orang bodoh mengambil bintang-bintang untuk perdukunan. Man a'rasa binajmi kada wa kada, siapa yang menikahnya pada bintang ini bintang itu, kana kada wa kada, pernikahannya akan begini, akan begitu, akan langgeng, akan tidak langgeng, akan pecah, akan pendek umur perjodohannya, dan seterusnya. Wa man safara binajmi kada wa kada, siapa yang safar dalam keadaan bintang ini muncul, kana kada wa kada, maka akan begini dan begitu. Wala amri ma min najmin illa yuladu bihi al-ahmar wal-aswad wal-tawil wal-qasir wal-hasan wal-damim. Sungguh demi Allah, setiap bintang terbit, bintang apapun, bersama-sama lahir segala jenis manusia. ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang cacat, ada yang tidak cacat, dan seterusnya. Berbarengan dalam satu bintang terbit. Terus, yang mana yang mau dibenarkan? Ini secara akal saja sudah kita lihat kebodohan para munajjim. Kebodohan para munajjim. Tapi ada saja kaum muslimin yang tertipu dengan mereka. Katanya kalau lahir di bulan ini, kalau lahir di bulan ini berarti lahirnya di bintang ini. Iya kan? Najmi kaza. Kalau lahirnya di bintang ini, berarti dia akan berbahagia, akan mendapatkan sa'adah. Bisa diterima enggak? Secara akal saja, belum kita bicara dalil. Pak Dukun, yang lahir di bulan ini, itu emang satu orang? Ya enggak sih. Tayyib berapa Pak? Satu, apa dua, apa tiga? Ya banyak di seluruh dunia. Tayyib, apa semuanya bahagia? Lahir di satu waktu yang sama, di bintang yang sama, jutaan manusia. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cacat, ada yang normal, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang lengkap. Jutaan manusia itu berbeda-beda keadaannya. Terus bagaimana mungkin kaidah ini bisa dipakai? Iya kan? Ini kecerdasan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata beliau, la'amri, sungguh demi Allah. Bukan bersumpah dengan umur ya, tapi maknanya, bukankah setiap bintang yang terbit di sana lahir segala jenis manusia? Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hasan, ada yang damim, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang buruk rupa. Wa ma ilmu hadhihi an-nujum, maka apakah ilmu bintang tadi? Tahu dari mana? Wa hadhihi dabbah, hadha at-ta'ir, binatang ini, burung itu, min hadzal ghaib, semuanya menebak-nebak hal ghaib. Walau anna ahadan alimal ghaib, kalau saja ada orang yang bisa tahu yang gaib, la'alamahu Adam alladhi khalaqahu Allah biyadih, tentu yang paling tahu adalah Nabi Adam. Kalau ada manusia yang bisa tahu yang gaib, tentu Nabi Adam yang paling pantas untuk memiliki ilmu tadi. Mengapa? Karena Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahu biyadih, diciptakan dengan tangannya secara langsung. Wa asjadahu lahu malaikatah, dan Allah suruh sujud malaikat-malaikatnya. Wa 'allamahu asma'a kulli syai, dan Allah ajarkan bagi Adam nama-nama segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah ajari. Kalau ada orang yang tahu yang gaib, kira-kira siapa yang pantas diajari? Orang pertamanya. Kalau enggak, dari mana orang berikutnya akan tahu? Kalau tidak dari orang pertamanya. Bukan begitu? Dari mana orang belakangan tahu ilmu gaib, kalau orang pertamanya enggak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ajarkan pada Adam nama-nama segala sesuatu. Kalau saja ada manusia yang tahu yang gaib, bisa mengetahui hal gaib, niscaya Adam orang yang pertama tahu. Walhamdulillah. Sangat jelas ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.